Bismillahirrahmanirrahim. Mirathul Mafqud. Pembahasan kita berikutnya adalah mirath, pembagian warisan, al-mafqud, orang yang hilang. Ya, bagaimana caranya? Nah, man yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-'allamatu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mirasul mafqudi. Al-mafqudu man inqata'a khabaruhu falam yu'lam lahu hayatun wala mautun walahu ahalani. Syekh rahimahullah menjelaskan yang dimaksud dengan al-mafqud orang hilang yaitu man inqata'a khabaruhu, orang yang terputus beritanya. Terputus kabarnya. Falam yu'lam, maka tidak diketahui lahu hayatun wala mautun. Tidak diketahui baginya kehidupan atau kematian, tidak pula kematian. Jadi tidak jelas masih hidup atau sudah mati. Nah, berita tentang dia terputus. Orang hilang. Dan tidak ada kejelasan hidup atau mati. Tayyib. Walahu halan, dan dia memiliki dua keadaan. Ihdahuma. Ihdahuma ayyan qati'a khabaruhu ala wajahin zahiruhu salamatu kaman fukida fi safarin tijaratin aminin. Fi safari tijaratin aminin. Wanahuhi, fahada yuntazaru bihi tamamu tis'ina sanatan. Bihi tamama tis'ina sanata. Mundhu wulida li'annal ghaliba alla ya'isha fauka dhalika. Fa'in fukida man lahu tis'una ijtahadal hakimu fi takdiri muddatin yubhathu fiha anhu. Yabhathu fiha anhu. Baik. Ya, bisa yabhathu fi anhu atau yubhathu fiha anhu. Baik. Yang pertama, an yang qati'a khabaruh ala wajhin, berita tentang dia terputus dalam bentuk lahiruhu as-salamatu, lahiriahnya, tampaknya orangnya selamat, tampaknya orangnya selamat, baik-baik saja dalam di tempat dia berada gitu, yang tidak jelas di mana. Naam. Kaman fukida fi safari tijaratin aminin wanahwi, seperti orang yang hilang, putus berita tentang dia dalam suatu safar perdagangan. Yang safar itu amin, safar yang aman, ya, aman. Dan yang semisal dengan itu, maka tampaknya dia selamat di perjalanan, hanya saja tidak ada berita tentang dia, begitu. Fahadha yuntadharu bihi tamama tis'ina sanatan mundhu wulidah, maka orang ini dinanti, ya, ditunggu 90 tahun utuh. 90 tahun utuh terhitung sejak dia lahir. Jadi ketika dia hilang umurnya berapa? Umurnya 40. Berarti tersisa berapa? 50 ya. Karena 90 sejak dia lahir hitungnya. Umurnya 40 ketika hilang berarti sisa 50. Penantiannya 50 tahun. Kenapa? Li'annal ghaliba an la ya'isha fawqa dhalik. Karena biasanya, ya, biasanya naam, orang tidak tidak berumur lebih dari itu. Nah, biasanya ya maksimal yang panjang umurnya itu hanya sampai 90 tahun. Jarang ada yang melebihi itu. Nah, yang jarang itu tidak dianggap dalam hukum. Yang dianggap dalam hukum adalah yang ghalib. Nah, yang dominan, yang kebanyakan. Fa in fuqida man lahu tis'una, apabila yang hilang itu adalah orang yang sudah memiliki umur 90 tahun. Nah, sudah 90 tahun umurnya ketika dia hilang, ijtahad al-hakimu fi taqdiri muddatin yubhathu fi anhu. Al-hakim berijtihad dalam fi taqdiri, yakni dalam menentukan muddah, jangka waktu dia dicari dalam jangka waktu itu. Nah, atau juga yubhathu fi anhu, yakni al-hakim mencari, melakukan pencarian dalam jangka waktu itu. Tayyib. Ini keadaan yang pertama ya. Naam, al-halu tsaniyatu an yanqati'a khabaruhu ala wajhin zahiruhul halaku kaman fukida fi goroki markabin wa nahwihi. Fa hadza yantatharu bihi tamama arba'i sinina munthu fukida. Apabila beritanya terputus, kabarnya terputus dalam bentuk zahirul halak. Jadi kebalikan yang pertama. Yang pertama kan zahiruhu salam, ini zahiruhu al halak. Ya. Lahirnya tampaknya dia mati dalam, ya, dalam perjalanannya itu di tempatnya itu. Nah, entah di mana dia berada, tampaknya dia mati di sana. Seperti halnya orang yang hilang fi gharq. Gharq markab. Nah, dalam tragedi, ya, tragedi kapal yang tenggelam. Markab gharq. Tragedi apa? Kapal tenggelam. Dia melakukan perjalanan di laut, ya, kemudian tenggelam. Wanahwi dan semisal dengannya. Maka yang ini kata Syekh yuntadharu bihi tamam arba'i sinina mundu fuqid. Ditunggu berapa? Berapa lama? 4 tahun ya, 4 tahun utuh. Terhitung dari dia hilang. 4 tahun saja penantiannya. Naam. Ini yang masyhur dalam mazhab Hambali. Ini yang masyhur dalam mazhab Hambali, dua keadaan ini yang disebutkan nanti. Hadza huwal masyhur min al-mazhab, ikra. Hadza huwal masyhur min al-mazhabi fi taqdiri muddati al-intizari fil halaini. Was-sawabu anna ar-ruju'a fi taqdiriha ila ijtihadil hakimi. Jadi Ibnu Athaillah rahimahullah sekarang menjelaskan bahwa inilah yang masyhur dari mazhab. Mazhab siapa? Mazhab Hanbali. Naam. Karena Ibnu Athaillah rahimahullah min fuqaha Hanabilah. Naam, dalam penentuan jangka waktu penantian. Ya. Fil halain, pada dua keadaan tersebut. Dan Ibnu Athaillah rahimahullah yukhalifu hadzal mazhab, menyelisih mazhab ini. Beliau mengatakan wasawabu, yang benar, ya, anna ruju'a fi takdiriha ila ijtihadil hakim, yang menjadi rujukan dalam penentuan jangka waktu penantiannya kembali kepada ijtihad hakim, kembali kepada ijtihad hakim. Naam, ikra. Wa yakhtalifa dhalika ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والحكومات. Nih. Dan yang namanya ijtihad ya, Syekh menjelaskan bahwa hal itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tiga perkara di sini, atau empat ya. Al-ashkhas, wal-ahwal, wal-amakin, wal-hukumat. Ijtihad hakim, ya, itu tidak seragam ijtihadnya. Ya, beragam, berbeda-beda, tergantung perbedaan orangnya, personalnya. Ya. Orang yang hilang itu. Yang kedua, tergantung apa? Keadaan. Tempat dia hilang. Dan hukumat, tempat, yakni pemerintahan. Nah, tergantung pemerintahannya. Wajib. Fa yuqaddiru ikra'an. فيقدروا مدة للبحث عنه بحيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجودا ثم يحكم بموته بعد انتهائها والله أعلم. Maka الحاكم, seorang hakim berijtihad menentukan jangka waktu pencarian, ya, berita tentang dia dalam bentuk yaglibu ala dhon. Tentunya hukum sekarang mabni ala mada? Al-hukum mabni ala ghalabati dhon. Naam. Bihaitsu yaglibu ala dhon tabayyunu hayati. Dalam bentuk kuat prediksi, ya, kejelasan hidupnya. Lau kana maujudan, sekiranya dia memang masih ada, masih hidup. Nah, jadi jangka waktu yang ditentukan itu berdasarkan ghalabatul dhon. Karena untuk mencapai tingkatan yakin di sini sudah muta'adzir, ya. Nah, sebenarnya kita ketahui dalam syariat hukum bisa dibangun di atas dua perkara. Pertama, yakin. Kalau memungkinkan, jika tidak maka ghalabat adh-dhon. Nah, at-tahari. Baik. Jadi jangka waktu pencarian yang kuat prediksi bahwa dalam jangka waktu itu seandainya, sekiranya dia memang ada, masih hidup, maka akan jelas berita tentang dia bahwa dia hidup. Nah, jika sudah melewati jangka waktu itu, sudah. Tsumma yuhkam bi mati ba'da intihahi. Kemudian difonis mati, difonis kematiannya setelah berakhirnya jangka waktu itu. Jadi kuat prediksi pada jangka waktu itu, ya, akan jelas, akan ada berita jelas tentang kehidupannya jika memang masih ada. Jika melewati itu, ya sudah, berarti sudah difonis mati. Begitu. Wallahu a'lam. Amin yang dipilih oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Jadi sekarang kita mengenal ada berapa madhab ini? Ada dua madhab. Madhab Hanbali yang merincikan, dan madhab yang dipilih oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Dan ini tentunya kembali kepada tarjih hakim, tugasnya pemerintah ini. Naam. Walana fil mafqudi nadhurani, ahaduhuma fi hirsihi wasani fi irsil minhu, fil irsi minhu. Kita memiliki dua sisi pandang dalam pembahasan al-mafqud, orang yang hilang. Salah satunya, ya, memandang, yakni pembahasan tentang warisannya, yakni warisan yang dia dapatkan gitu. Warisan yang didapatkan sekiranya dalam keadaan hilangnya itu ada, ya, orang yang meninggal dan dia ahli waris, termasuk ahli warisnya. Dalam keadaan di sana dia masih hidup, berarti kan dapat bagian, ya kan? Baik, adapun jika dia sudah mati, ya tidak. Kemudian yang kedua, tentang ainul ma. Yang kedua adalah fil irsi minhu, tentang pembagian warisan dari hartanya. Sekiranya dia divonis mati di sana, maka dia ya akan diwarisi hartanya, kan begitu, oleh ahli warisnya yang ada ketika dia mati. Nah, itu dua. Warisan yang dia dapatkan dan pembagian warisan harta yang dia tinggalkan, begitu. Nah, dua itu. Faddal. Fa amma hithuhu fa innahu mata mata muwarrisuhu qabla al-hukmi bi mautihi warithahu al-mafqudu fayuqafu lahu nasibuhu kamilan wa yu'amalu baqiyatul warathati bil yaqini. Faman kana mahjuban lam yu'ta syai'an wa man kana yang kusuhu u'tiya al-aqalla wa man kana la yunkisuhu u'tiya irsuhu kamilan. U'tiya irsuhu kamilan. Baik. Fa'amma irsu, adapun warisannya, fa'innau matamat muarrithu, maksudnya kapan ya muarrithnya, yakni pewarisnya, mati, qabla al-hukmi bi mauti, sebelum vonis hukum akan kematiannya, berarti dia termasuk ahli waris ya, berarti warathahul mafqud ya, al-mafqud mewarisi darinya. Warathahul mafqud. Naam. Karena muarisnya, ketika muarisnya mati, dia mati sebelum vonis kematian orang yang hilang ini. Berarti kan dia termasuk ahli waris yang mewarisi dari muarisnya. Fayu yuqafu lahu nasibu kamilan. Maka disimpankan bagiannya secara utuh. Disimpankan bagian yang didapatkan secara utuh. Wa yu'amalu baqiyatul warathati bil yaqin, dan baqiyatul warathah, ahli waris lainnya selain al-mafqud, diperlakukan ya dalam pembagian warisan bil yaqin, dengan yang meyakinkan, diberikan yang meyakinkan. Nah, begitu caranya. Baik. Faman kana mahjuban, ini rinciannya. Maka man kana mahjuban, barang siapa mahjub, lam yu'ta syai'an, maka dia tidak diberi apa-apa. Yakni mahjub hajb kamal. Ya. Dia mahjub, maksudnya di sini hajbnya hajb utuh. Nah, tidak dapat apa-apa sama sekali, maka ya, jangan diberi. Karena ini yang meyakinkan. Wa man kana yang kusuhu, barang siapa hajabnya hajab aish nuksan. Tadi hajab, apa istilahnya? Hirman. Nah, hajab hirman, mahjuban hajab hirman maksudnya. Lam yu'ta syai'an. Wa man kana yang kusuhu, yakni hajab nuksan. Tayyib, u'tiyal aqalla, maka dia diberi yang paling sedikit ya, yakni diberi jatahnya yang paling sedikit dengan naqs, hajb nuksan tadi. Tayyib. Apabila dia tidak mahjub dengan hajb nuksan, u'tiya irthahu kamilan. U'tiya irthahu kamilan. Dia diberi warisannya secara utuh. Jelas ini? Hada al-mu'amalah bil yaqin. Nah, al-mafqud disimpankan bagiannya yang utuh. Sebaliknya, baqiyatul waratsah diberikan yang meyakinkan. Nah, contoh, falau halak. Falau halaka an zaujatin wa jaddatin wa ammin wa ibni mafqudin u'tina zaujata as-sumuna li'annahu liyakinu. Contoh ini. Halaka halik. Baik. Mayit ini meninggalkan apa? Zaujah, jaddah, ammun wa ibnu mafqud. An zaujatin wa jaddatin wa ammin wa ibnu mafqud. Baik, bisa dicatat? Biasanya mudah kalau dibuat. Nah, kelihatan. Ah. Dibuat berderet gitu ke bawah. A'tayna az-zawjata thumuna. Li'annahu al-yaqin. Baik. Zawjah, jadda, am, ibn mafqud. Masya Allah ini sekarang. Hasan. Zawjah. Apa? Nah. Ibn madha ba'da? Am ibn mafqud. Tayyib. Lizawjah kam? Thumun. Nah, coba dibaca dulu semua. Dan a'tayna zawjata thumuna li'annahu liyaqin. A'tayna zawjata thumuna li'annahu liyaqinu. Wal jaddata sudusa li'annal mafquda la yanqusuha. Walam na'til amma syai'an li'annal mafkuda yuhjibuhu fanakifal baqiyah fanakiful baqiyah thumma la yakhlu min arba'atin min arba'ati ahwalin. Kam di zawja yakni ibnu mafkud. الثمن bukan ibnu mafqudin ya, ibnun mafqudun. Nah, falau halaka an zaujatin wa jaddatin wa ammin wabnin mafkudin. Yang hilang siapa? Yang hilang putranya. Berarti ibnin mafkudin. Yang hilang apanya? Ayahnya. Yang hilang apanya? La walam nu'til amma syai'an li'annal mafquda yahjubuhu. Kalau ayahnya yang hilang berarti ibn diberi. Kalau ayahnya yang hilang maka zawjah mesti meski mahjubah. Kalau ibn ada mesti thumunin. Tamam? Berarti diulangi. Falau halaka an zaujatin wa jaddatin wa ammin wa ibnin mafqudin. Artinya seorang putra yang hilang. Kalau dibaca tadi wa ibnin mafqudin berarti ayahnya yang hilang kan begitu. Coba lihat a'tayna zaujata thumuna li'annahu al-yaqin. Dia memberikan zaujah seperdelapan kan itu yang meyakinkan. Artinya kita anggap putra mayit di sana yang hilang itu masih hidup. Berarti menutupi zaujah. Iya kan? Wal jaddata as-sudusa. Berarti kan jaddah sudusa li'annal mafquda la yang kusuha. tetap sudus karena al-mafqud ibn mafqud tersebut, dia tidak mengurangi, tidak ada efeknya hidup atau mati. Walam nu'til amma syai'an, dan kita tidak memberikan kepada al-am sedikit pun, li'anna al-mafquda yahjubu, karena al-mafqud itu ibn yang hilang itu yahjubu, karena dia dianggap masih hidup. Jihatul usubah, bunuwatun, ubuwatun, uhuwatun, umumatun, wadul walad tatim, tatimmatun. Tamam, jelas ini? Iya. Jadi, 8 ini thumun, ini sudus. Tidak ada. Nah, ini kosong ya. Al-baqi li lil-ibn. Iya kan? Iya. Bit-ta'sib. Nah, al-am mahjub. Thumma la yakhlu min arba'ati ahwal. Kemudian tidak lepas dari 4 keadaan. Ihdaha anna 'alama annahu mata qabla muwarrisihi fa naruddal mauqufa ila man yastahiquhu min warasatil awwali. Baik, keadaan yang pertama, kita mengetahui bahwa dia telah mati sebelum pewarisnya, maka kita mengembalikan al-mauquf yang disimpankan itu kepada yang berhak, min warasatil awwal, dari ahli waris yang pertama. Nah, ini tadi coba kita hitung berapa ini yang tersisa. Berapa aslu masalah ini? 24. Hah? 24. Enggak bisa temannya. 12 saja enggak bisa. 12 bagi 8 enggak bisa kan? 24. 24. Kalau itu 20. Nah. Ah. Sama. Kam li zawjah? Salasa. 24 bagi 8? 3. Tayyib. Jaddah? 4. 4. 4 ya. Al-am mahjub ya. Al-baqi ini artinya yang tersisa berapa? Berapa yang tersisa? Ini 3 tambah 4, 7. 17. Berarti yang tersisa? 17. Nah, ini 17 ini yang al-mauquf untuk Ibnu Mafqud. Andaikan seperti ini ya sudah, ambil dia. Tapi ini keadaan yang pertama, kita mengetahui bahwa ternyata dia mati sebelum pewarisnya. Berarti al-mauquf diberikan kepada yang berhak. Naam. Langsung digeser begini aja? Enggak kan? Tentunya enggak, berubah hitungannya. Karena kalau kita anggap ini mati, ya, berarti kan lizzawjah kam? Utuh kan berarti? Iya. Nah, terus ini tetap sudus. Kemudian ini al-baqi lil'am. Ah. Berarti kama aslul masalah 12 bisa? 12. Ah. Berarti lil zaujah 3. Lil jaddah 2. Kam al baqi? 3 tambah 2 5. Sisa 7. Berubah ya? Berarti begini jadinya ya? Al-hal al. Berarti zaujah tidak ada perubahan ya? Artinya dibagi 12. zaujah tetap dapat 3. Jaddah, dapat 2. Iya. Begini jadinya. Bagi 12, zaujah dapat 3, jaddah dapat 2, sisanya untuk am. Tidak ada salah yang salah kan? Hmm? Nah. Ats-tsani, keadaan yang kedua. Ats-tsani anna'lama annahu mata ba'dahu wa yakunul mawqufu tarikatun lil mafkudi wa yusrafu liwarisatihi liwarasatihi. Kita mengetahui bahwa dia mati setelah muwarisnya, maka al mawquf ya menjadi tarikah atau warisan lil mafkud untuk al-mafqud, yang disimpankan itu ya untuk dia, wa yusrafu liwarathati, kemudian dibagikan ke siapa? Ahli wa warisnya al-mafqud. Berarti kembali ke sini. Nah. Iya. Kembali ke hitungan ini berarti. Karena dia dianggap memang dia mati setelah muwarisnya. Berarti kan begini kan hasilnya yang pertama tadi yang dihitung. Ya ni li zawja kam thalatha lil jadda arba'ah wa laisa lil ammi syai wal baqi 17 li ibnin mafqud. Kemudian dia kan mati ya. Ya. Dia sudah mati. Maka yang 17 ini yang disimpankan al mawquf yusrafu li liwarathatihi, ini dibagikan kepada ahli wa warisnya dia. Siapa ahli warisnya ketika dia meninggal? Nah, begitu. Ya. Barangkali misalkan dia punya istri, ya kan? Punya anak, ya. Nah, maka diserahkan ke mereka. Ats-tsalitsah. Ats-tsalitsatu anna 'alama annahu mata wa la nadri aqabla muwarrithihi am ba'dahu. Fajazama fi al-iqna'i bi anna al-mawqufa la yakunu liman bi anna al-mawqufa yakunu liman yastahiqquhu min warasatil awwali kal halil aw kal alil aula. Wajazama fi kal halil ula wa jazama fil muntaha bi anna al mawqufa tarikatun lil mafkudi yusrafu liwarasatihi wa hadha huwa al madhhabu wa huwa as sawabu li anna al asla baqaul haya baqau hayatihi wa la yuhkamu bi mautihi illa ba'dan qida'i muddatil tarabbusi. Yang ketiga, kita mengetahui bahwa dia mati. Ya. Dipastikan dia mati. Wala nadri, dan kita tidak tahu aqabla muwarrithihi am ba'dahu. Apakah kematiannya sebelum kematian pewarisnya atau setelah kematian pewarisnya? Ah, muskilah ini, problem ini. Tayyib. Fa jazama fil iqna', maka penulis al-iqna' jazam, yakni menegaskan. Menegaskan bi annal mauqufa, bahwa harta yang disimpankan itu yakunu liman yastahiqquhu min warathatil awwali kal halil ula. Nah, bahwa yang disimpankan itu yakun liman, untuk yang berhak dari ahli waris yang pertama. Ya. Kal halil ula, seperti keadaan yang pertama. Seperti keadaan yang pertama. Nah. Berarti apa? Artinya secara hukum dia dianggap meninggal sebelum muwarits. Nah, dia dianggap meninggal sebelum muwarits. Hah? Bukan. Ya. Yang mana? Berarti yang ini. Hitungannya yang ini. Yang dianggap dia mati sebelum muwarisnya. Yang 12 asal masalahnya. Iya. Karena kalau dianggap dia seperti keadaan yang pertama, berarti kan mata qabla muwarisi. Nah. Berarti ahli waris mayit itu sebenarnya hanya zauja, jadda dan am. Sebaliknya, wajah sama fil muntaha, dan dalam kitab al muntaha, ya, dia menjazam bi annal mauqufa, bahwa yang disimpankan itu tarikatun lil mafqudi, menjadi bagian warisan untuk al-mafqud, yusrafu liwarathatihi, dibagikan kepada diwarisnya. Yani kalhalitha thaniyah. Berarti yang ini, yang 24. Ya. Nah. Yang mauquf berapa tuh? 17. Jadi 17 ini dibagikan ke ahli warisnya. Berarti dia dianggap masih hidup ketika warisnya meninggal. Wa huwa shawab. Rasulullah rahimahullah mengatakan, dan ini yang benar. Apa yang benar? Ketika muwarisnya meninggal, dia masih hidup. Kenapa? Li'anna al-asla baqa'u hayati. Karena pada asalnya, yang merupakan hukum asal, pada asalnya, ya, hidupnya masih ada. Al-asal dia masih hidup, itu yang asal. Kita tidak bisa memfonis kematian kecuali dengan yakin atau ghalabatul dhon. Wala yuhkamu bimautihi, dan tidak boleh difonis kematiannya illa ba'da qida'i muddati tarabbus, kecuali setelah berakhirnya jangka waktu penantian. Nah. Ya, sementara ini pembahasan masih jangka waktu penantian. Setelah di masa penantian kan ceritanya nih peristiwanya. Nah, di masa penantian ada yang meninggal. Nah, jadi karena halak di atas itu, dia di masa penantian, berarti kan pada asalnya masih hidup al-mafqud ini, iya kan? Nah, Jadi ketika berakhir masa penantian, kita mengetahui bahwa dia sudah mati. Tapi ketika itu kita tidak tahu dia mati sebelum muarith atau mati setelah muarith. Karena itu masih masa penantian. Ketika muarithnya meninggal, pada asalnya dia masih hidup. Itu kok masalahnya. Berarti pendapat yang kedua yang benar. Nah, ar-rabi'ah yang terakhir. Ar-rabi'atu an la na'lama lahu hayatan wala mautan hatta tanqodiyal muddatu wa hukmuha kathalithati khilafan wa mazhaban. Naam. Yang keempat, kita tidak mengetahui dia hidup, ya, dan tidak mengetahui dia mati. Tidak ada kejelasan sampai jangka waktu penantian berakhir. Yakni satu-satunya patokan sekarang adalah muddat at-tarabbus. Khalas, habis waktu yang ditetapkan. Nah, habis waktu yang ditetapkan. Nah, berarti bagaimana ketika muarithnya meninggal? Karena kita tidak tahu ketika itu bagaimana. Berarti hukmuha kathalithah, hukumnya sama dengan yang ketiga. Berarti khilafan, dalam hal khilaf, dua pendapat di atas. Wa madhaban, dan dalam hal madhab, yani yang benar, yang roji, yang ditarjih Ibn Uthaymin rahimahullah. Yaitu berarti dia dianggap masih hidup ketika muarithnya mati. Lian al asal baqauha hayatihi wa la yuhkam bi mauti illa ba'da inqida'i muddati tarabbus. Naam. Baik, tapi yang kita buat ini tadi, ini belum amalan yang sesungguhnya. Ini masih dalam bentuk seperti ini. Nah, nanti kita akan belajar amalu masail al-mafqud. Ini masih tersisa nadzuts tsani. Ini kita baca nanti, sekaligus lanjut nanti ke amalu masail mafqud. Pada pembahasan amalu masail mafqud ini kita diajari bagaimana mengerjakannya. Nah, apabila muarith al-mafqud mati di masa penantian. Nah, jadi dibuat masalahnya masing-masing, kemudian dibuat perbandingan untuk. Nah, jadi nanti itu terlihat di situ berapa yang dikembalikan, berapa yang gitu, ya. Nah, kalau ini masih penggambaran masalahnya masing-masing. Jelas ya? Naktafi barakallahu fikum. Hari Senin insyaallah kita lanjut. Subhanallah.